Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Kita kadang dibimbing di dalam manhaj salaf ini bahwa tahdzir itu terhadap penyimpangan-penyimpangan. Tahdzir itu terhadap penyimpangan-penyimpangan adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar dan merupakan bagian dari syariat. Namun kadang muncul syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menonjolkan seolah-olah hikmah dalam dakwah, sehingga kalau ada ustadz kita yang memperingati dari bahaya satu penyimpangan, maka syubhat yang muncul yaitu kita akan diarahkan untuk melihat nasihat-nasihat imam salaf tentang tidak bolehnya saling menghujat, saling debat, tidak boleh tahdzir, karena itu adalah jidal nantinya, akan berbantah-bantahan. Lalu mereka menyebutkan perkataan imam seperti misalnya berkata Muhammad bin Husain al-Ajur rahimahullah ta'ala, di antara sifat orang yang bodoh berdebat, berbantah dan bertikai. Tolong nasihatnya. Jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khairan. Harus dibedakan antara tahdzir dengan jidal. Kalau jidal atau mira, hukum asalnya tercela. Jidal, mira itu artinya berdebat. Berdebat, ada lawan, ada saingan untuk adu argumen. Itu namanya jidal. Dan ini hukum asalnya tercela. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaih illa utul jadal." Tidaklah sesat suatu kaum yang dahulu mereka mendapatkan hidayah lalu mereka tersesat melainkan disebabkan karena dari pintu perdebatan. Ini tercela. Dan yang ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama ussunnah. Hampir setiap kitab-kitab yang menerangkan tentang akidah ahlus sunnah menerangkan hal ini, tentang tercelanya jidal, mendebati ahlul bid'ah, adu argumen dengan ahlul ahwa, ini tercela. Berbeda halnya dengan tahdzir. Adapun tahdzir dari tokoh-tokoh yang menyesatkan, dari penyimpangan-penyimpangan terkhusus bid'ah, maka ini salah satu prinsip salaf. Salah satu prinsip salaf, karena prinsip salaf dan itu prinsip Islam terbagi menjadi dua, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, ini pertama, ajakan, dan melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran. Dan termasuk di antara bentuk melarang dari kemungkaran adalah tahdzir. Yang dimaksud tahdzir adalah memberi peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah azza wa jal, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan. Pemberi peringatan, tahdzir. Maka tahdzir termasuk dari prinsip agama ini. Dan termasuk dari kandungan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau tatkala menerangkan hadis ini dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, ya, kata beliau, termasuk di antara jenis nasihat karena Allah, karena Rasulnya dan kitabnya. Dan ini merupakan khususan para ulama, raddul ahwa al-mudhillatil mukhalifah lil kitab was sunnah. Membantah hawa nafsu yang menyesatkan dengan al-kitab, yang menyelisih al-kitab dan as-sunnah. Oleh karena itu, masih saja para ulama menganjurkan untuk mentahdzir dan mentahdzir. Mentahdzir dan mentahdzir. Karena tanpa tahdzir, seseorang tidak akan mengetahui kesesatan. tatkala saya mengatakan hati-hati kamu dari amalan ini, ini amalan bid'ah, ini hawa nafsu, tinggalkan. Itu tahdzir. Atau ada seorang yang menyuruh kepada kesesatan, hati-hati kamu dari orang itu, bahaya. Itu tahdzir. Disebabkan karena kejahatan yang disebarkan, maka wajib untuk memperingatkan umat darinya. Kata Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi rahimahullah ta'ala, inna rajula idha btada'a bid'atan yambagi laha an tudhkar hatta tuhdhar. Seseorang apabila dia melakukan perbuatan bid'ah, sepantasnya disebutkan agar manusia berhati-hati darinya. Agar manusia berhati-hati darinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa mithlu a'immatil bid'ah al-mukhalifin al-kitab wa sunnah awil ibadat al-mukhalifa lil-kitab wa sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Seperti tokoh-tokoh bid'ah, min ahli al-maqalat al-mukhalifa lil-kitab wa sunnah, dari pembawa pemikiran-pemikiran yang menyelisih al-kitab wa sunnah, atau ibadah-ibadah yang menyelisih al-kitab wa sunnah, maka menerangkan tentang keadaan mereka dan mentahdir, memberi peringatan umat dari mereka, hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lalu Syekhul Islam menyebutkan riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika Imam Ahmad ditanya, seseorang apabila dia salat, berpuasa, i'tikaf, apakah amalan ini engkau lebih suka atau seseorang yang berbicara tentang ahlul bid'ah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza qama wa shalla wa shama wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadha afdal. Kalau dia salat, yani salat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, kemaslahatan hanya untuk dirinya pribadi. Namun kalau dia berbicara tentang ahlul bid'ah, kemaslahatannya secara umum kaum muslimin. Dia memberi manfaat kepada kaum muslimin. Maka tentu ini lebih afdal. Tentunya berbicara tentang ahlul bid'ah lebih afdal. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, washtadda nakiru a'immati salaf. Sangat keras pengingkaran para imam-imam salaf terhadap bid'ah, wasaru bi ahliha min aqtaril ard, bahkan mereka meneriakkan tentang bahayanya ahlul bid'ah dari berbagai penjuru negeri. Wa hadzaru minha ashadda tahdzir, dan mereka memberi peringatan yang sangat keras. وبالغوا في انكارها ما لم يبالغوا مثله في انكار الفواحش والظلم والعدوان. Dan mereka ya itu berlebihan dalam mengingkari bid'ah dan ahlul bid'ah yang tidak seperti itu pengingkaran mereka terhadap perbuatan-perbuatan kemaksiatan biasa, kemungkaran, kezaliman, sikap melampaui batas. Lalu kata Ibnul Qayyim, idh madarratul bid'ah wa hadmuha wa munafatuha lahu ashad. Sebab mudaratnya bid'ah, bahayanya bid'ah yang dapat merobohkan agama ini, itu lebih dahsyat, berbahaya. Sehingga para ulama dari kurun ke kurun mereka masih saja memperingatkan dari bahayanya bid'ah, mulai dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka mentahdzir adalah bagian dari agama ini dan itu dianjurkan. Namun tentu tahdzir yang harus dibangun di atas ilmu dan bimbingan para ulama, bukan tahdzir serampangan, bukan asal tahdzir yang tidak dibangun di atas bimbingan ulama. Adapun dengan bimbingan ulama, maka yang wajib bagi kita adalah mendasari tahdzir tersebut di atas ilmu yang jelas, di atas hujjah dan bimbingan para ulama al-kibar. Naam.